Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Telah banyak Allah berikan kepada kita limpahan rahmatnya yang tiada terhingga. Untuk itulah lazimnya kita terus mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita terus semangat dalam ibadah agar kita mendapat dan mencapai apa yang diinginkan oleh kita sendiri, yaitu bahagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang paling jelas, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Untuk itulah hal itu yang sangat membahagiakan kita sama sekali. Dalam hal ini, kita memasuki ayat ke-55 dari surah Taha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau tanah adalah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengabdikan kamu, dan darinya kami akan membiarkan kamu pula pada kali yang lain. Ayat ini adalah tentang masih berkisar cerita Nabi Musa masuk kepada penjelasan yang berkaitan tidak hanya dengan Fir'aun, dirinya dengan Fir'aun, akan tetapi bersifat umum secara keseluruhan. Dalam ini penjelasan ayat lain juga disebutkan, di bumi ini kami hidupkan dan bumi ini kami matikan, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Artinya ada 4 periode yang dilalui manusia dalam kehidupan ini. Pertama, ia diciptakan dari tanah. Yang kedua, hidup di atasnya. Dan yang ketiga, mati dan dikuburkan ke dalam tanah. Dan yang keempat, terakhir, dari dalam tanah mereka akan dibangkitkan kembali. Maka hal ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa pada suatu hari nanti kita akan mendapatkan 4 periode itu. Yang pertama sudah kita lalui, yaitu waktu melahirkan. Kita dilahirkan di muka bumi ini. Dan yang kedua, kita sudah dapat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan kita di atas bumi ini. Nanti yang ketiga, Allah akan kembalikan kita ke bumi, yaitu ke tanah. Setelah itu Allah bangkitkan. Yang kedua inilah yang perlu kita persiapan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan ini semua kita mendapatkan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hal di dalam bulan puasa ini dapat menjadikan ibadah kita paling tinggi, terutama diukur dengan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diukur dengan kelompok kita, kelompok apapun, kalau kita tidak ikhlas melaksanakannya itu, atau ikhlas disebabkan karena kelompoknya itu, bukan karena Allah, ini akan menjadikan mereka dinding yang begitu tebal, jurang pemisah. Satu, Allah sisihkan di sisi Allah. Yang kedua, Allah jatuhkan ke dalam api neraka. Summa na'udzubillah min dalik. Di sini sudah ada narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah Allah menciptakan kita manusia, dan kepada tanah itulah Allah akan mengembalikan kita manusia, dan dari sanalah Allah akan mengeluarkan kita pada waktu yang lain. Pemberian Allah di dunia ini terbatas dan sementara, sesuai dengan pesan Allah di ayat 54. Makanlah, bekerjalah. Kalau engkau cerdas, maka engkau akan berterima kasih. Dunia ini sementara dan terbatas. Di bulan Ramadan ini, kita sementara berpuasa di siang hari untuk menikmati kebahagiaan di waktu maghrib. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuka adalah kebahagiaan yang terbatas dan sementara. Di sana ada kebahagiaan yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Lebih dari itu, ada kebahagiaan kehidupan yang kekal dan abadi, di mana manusia mempertanggungjawabkan segalanya. Akhirat adalah tempat pertanggungjawaban. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan. Bagi yang beriman, bagi yang berpuasa, itu adalah kebahagiaan. Sebagaimana kita bahagia ketika berbuka puasa, setelah dari subuh sampai maghrib kita menahannya. Begitulah kebahagiaan mukmin ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mukmin berada di akhirat, ketika mukmin dibangkitkan kembali di padang mahsyar, beriman sama dengan bahagia. Kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan sebagai pemenang sejati. Kebahagiaan yang dirasakan tiada kesedihan sesudahnya. Itulah kebahagiaan di akhirat. Itulah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mukmin, kebangkitan adalah sarana menuju kebahagiaan hakiki. Sebaliknya, bagi kafir, kehidupan ini adalah segalanya dan kematian adalah penderitaan. Maka orang kafir ketika mati, dia tidak berani untuk dibangkitkan kembali guna mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Berbahagialah mukmin karena imannya membuat dia tersenyum di dalam hidup ini. Imannya membuat dia bahagia di saat dia wafat. Imannya membuat dia senang ketika bertemu dengan Tuhannya. Demikian Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah mengingatkan kita tentang kematian. Kematian setelah itu Allah bangkitkan. Tapi dengan bulan Ramadan ini Allah berikan amalan, yang mana amalan itu dapat menjadikan kita bahagia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan seorang hambanya itu dengan amal yang sedikit tapi dapat ia rasakan lah waktu yang begitu lama. Sebagaimana di dalam surah Lailatul Qadar, yaitu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah menandakan kita mendapatkan rahmat Allah yang tiada terhingga. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam pengampunan, nikmat yang tiada terhingga, yaitu aidqun minan nar, terlepas dari api neraka. Subhanallah. Dengan itu kita akan mendapatkan nikmat yang begitu indah dalam kehidupan kita, karena kita dapat beribadah, dapat berupaya sekeras mungkin menolong orang ketika dalam kesusahan, dan kita tetap buat baik terhadap siapa saja. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.